يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة

yang sedang ada di tokonya orang-orang kafir ini, orang Nasrani tetangga kita di depan kita di sini, tahu-tahu diledakkan dan dibunuh. Apa salah dia? Apa kesalahan dia? Apakah dia ikut andil? Tahu pun tidak, mengerti pun tidak siapa yang berbuat. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita mengecam dengan sekeras-keras kecaman. Tetapi kita sebagai rakyat yang memiliki penguasa pemimpin yang sah, kita sebagai kaum muslimin yang mengerti haknya penguasa, maka kita melihat bagaimana penguasa. Karena dikatakan oleh para imam-imam ahlu sunnah, seperti Imam Abu Ja'far al-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan al-jihadu madin ma'al imam jaran kana au fajira. Jihad itu berlangsung bersama penguasa, apakah penguasanya orang yang baik ataupun orang yang jelek. Selama mati muslim, maka jihad disyariatkan bersama penguasa, dengan pimpinan penguasa, dengan instruksi dari penguasa. Khonibina azakumullah, dikatakan dalam sebuah syair, wa kunta mata arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman at'abatka almanadhir ra'aita alladhi la kullahu qadirun 'alayhi wala 'an ba'dihi anta sabir. Engkau, kapan engkau utus pandangan matamu sebagai utusan, utusan dari hatimu, maka pada suatu hari akan melelahkan kamu sendiri pandangan-pandangan tadi. Ra'aital ladzi la kullahu qadirun, engkau melihat sesuatu yang tidak melihat seluruhnya, engkau melihat sebagiannya. Qul inna a'udzubillahi, kadang melihat hitam saja karena jilbabnya masyaallah hijab syar'i, penasaran. Matanya masyaallah penasaran, ingin lihat wajahnya, melihat wajahnya masyaallah penasaran. Bagaimana rambutnya, melihat rambutnya masyaallah penasaran, ingin lihat, dan demikianlah seterusnya. Qul inna a'udzubillahi, ra'aital ladzi la kullahu qadirun, engkau melihat sesuatu yang kau tidak mampu melihat seluruhnya, tidak mampu melihat seluruhnya kecuali istrimu setelah kau nikahi, engkau tidak akan bisa melihat seluruhnya. Tetapi wala an ba'dihi anta sabir, dan tidak pula engkau sabar untuk tidak melihat bagian yang lain. Tersiksa atau tidak tersiksa? Melihat, tapi dapatnya sedikit. Pengen lihat yang sana, tidak bisa. Pengen lihat bagian yang ininya, bagian yang itunya, tidak bisa. Maka kamu gelisah, gelisah. Ingin melihat yang tadi, dan tidak sabar. Kalau bin Azakullah, demikian keadaan orang yang melepaskan pandangannya kepada yang haram. Kalau saja hati ini menahan utusannya, jangan. Jangan pandang. Palingkan wajahmu. Raddun nawar. Raddul basar. Kalau saja dia selamat, utusannya tidak diperintahkan untuk kasfi wal mutala'ah, tidak diperintahkan untuk melihat, untuk menyingkap, istarahal qalb, hatinya akan tenang, akan tenteram. Min kulfatut talab wal iradah. Tenteram, tidak punya keinginan, tidak punya penasaran, tidak punya kerinduan, tidak punya keinginan-keinginan pada yang haram. Maka itu akan tenteram hatinya. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, yang melepas pandangannya ke sana kemari, niscaya penyesalannya akan berkepanjangan. Kenapa demikian? Fa innan nadhar yulidul mahabbah. Karena yang namanya pandangan akan membuahkan kesukaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Mereka membawa dalil-dalil qatiluhum qatiluhum, perangi mereka. Padahal di dalam ayat yang sama Allah katakan qatilul ladina yuqatilunakum wala ta'taju, perangilah mereka orang-orang yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas. Lihat, kira-kira ayat ini lahum atau alaihim? Kira-kira ayat ini mendukung mereka atau membantah mereka? Sungguh demi Allah, ayat ini membantah mereka. Pertama Allah katakan qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi orang-orang kafir yang memerangi kalian. Berarti orang kafir tidak sama. Ada kafir harbi yang memerangi kalian dan ada kafir muahad yang terikat perjanjian dengan kalian dan ada kafir dhimmi yang di bawah naungan kaum muslimin yang mentaati peraturan-peraturan kaum muslimin. Dibedakan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan ayat tadi. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Adapun mereka-mereka yang bukan kafir harbi, Allah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang. Allah tidak melarang kalian antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik pada mereka dan untuk berbuat adil kepada mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, maka mereka persis seperti apa yang Rasulullah katakan, yahsabunahu lahum wa huwa alaihim. Mereka membaca Quran, mereka mengira bahwa itu mendukung mereka, ternyata membantah mereka. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Maka kaitannya dengan apa yang terjadi di negeri kita ini, kita ingatkan kepada kaum muslimin khususnya sekarang ini di mana kemarahan kaum muslimin sedang membara. Kita ingatkan, hati-hati, jangan sampai terpancing oleh mereka, terpancing oleh orang kafir yang memang sedang nyari-nyari cari-cari masalah sebagaimana kebiasaannya sejak dulu. Ikhwan ibn a'azakumullah, nanti ketika kalian marah dan berbuat lagi teror-teror dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, mereka akan bilang lagi Islam, lihat terorisme, mereka adalah para teroris, katanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, bahkan mungkin di antara sekian sebab, di samping sebab kafirnya mereka, bencinya mereka pada Islam dan seterusnya, juga ada faktor kesalahan para teroris tadi yang sudah sebagainya ditangkap, alhamdulillah. Karena mereka yang berbuat, maka dikesankan, dikira oleh mereka, maka itu adalah ajaran Islam. Maka ikut andil para khawarij, para teroris yang mengaku muslimin, yang menamakan terorisme dengan jihad, ikut andil menjelekkan dan mencoreng nama Islam. Maka kaitannya dengan apa yang terjadi di negeri kita ini, kita ingatkan kepada kaum muslimin khususnya sekarang ini di mana kemarahan kaum muslimin sedang membara. Kita ingatkan, hati-hati, jangan sampai terpancing oleh mereka, terpancing oleh orang kafir yang memang sedang nyari-nyari cari-cari masalah sebagaimana kebiasaannya sejak dulu. Ikhwan ibn a'azakumullah, nanti ketika kalian marah dan berbuat lagi dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, mereka akan bilang lagi Islam, lihat terorisme, mereka adalah para teroris, katanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, bahkan mungkin di antara sekian sebab, di samping sebab kafirnya mereka, bencinya mereka pada Islam dan seterusnya, juga ada faktor kesalahan para teroris tadi yang sudah sebagainya ditangkap, alhamdulillah. Karena mereka yang berbuat, maka dikesankan, dikira oleh mereka, maka itu adalah ajaran Islam. Maka ikut andil para khawarij, para teroris yang mengaku muslimin, yang menamakan terorisme dengan jihad, ikut andil menjelekkan dan mencoreng nama Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.

Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran sekian gambaran-gambaran kehidupan dunia yang semuanya jelek dan salah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk senantiasa menuntut ilmu dimanapun kita berada. Yang selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Luqman Ba'adduh yang mana beliau pada kesempatan hari ini berkenan hadir untuk memberikan ilmu ataupun memberikan nasihat kepada kita sekalian. Yang selanjutnya kita ucapkan juga terima kasih jazakumullah khairan kepada aparat pemerintahan yang telah memberikan izin atas terselenggaranya acara pada siang hari ini hingga esok hari. Kemudian kita ucapkan juga jazakumullah khairan kepada peserta yang telah menghadiri acara hari ini. Semoga acara hari ini hingga besok dapat berjalan dengan lancar. Kemudian tak lupa kita ucapkan juga jazakumullah khairan kepada panitia yang sudah meluangkan waktunya jauh-jauh hari menyiapkan acara demi terselenggaranya acara pada hari dan esok hari. Insya Allah pada hari ini saya akan terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama pagi dari jam 9 sampai menjelang zuhur. Kemudian sesi kedua yaitu ba'da asr sampai menjelang maghrib. Demikian saja pembukaan dari panitia. Untuk selanjutnya kepada Ustaz Luqman Ba'abduh, waktu dan tempat Anda serahkan. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم pada hari ini kita berkumpul di masjid Ahlus Sunnah, di Ma'had Ahlus Sunnah di Samarinda untuk bersama-sama kita melakukan sebuah amalan saleh, yaitu amalan talabul ilm, belajar dan menuntut ilmu yang dibahas padanya ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran, kalamullah,